dia dalam tidak monitor tidak dapat lagi ROI sebagai rumah dulu ya, saya mau monitor. Kalau nggak bisa, ayo menuju ke kantor kota, oke? Masih ada yang tidak. Itu dari sumber kota cuma melihat titik api di puncak kelas apa demikian, belum ada material yang terlihat sampai di situ kan Thank you. Bahkan belum terlihat pelebaran material baik berupa batu, pasir maupun lahar, belum terlihat. Silakan SDM. Pak, kalau kita tadi terlihat dari sini terlihat sangat jelas sekali untuk gerakan misi perempatan ada 50 personil sedang melihat. Yeah. aku lepas masih mulai kembali. Alat tebak sudah datang ke rumah saya. Thank you. kasus berikutnya silahkan. Kita belajar menjelaskan dari sana, dari tanggal muncul karena ya harus berjalan yang sepuluh lapan lima. Kemudian ini dari sana dan sampai sepuluh lapan lima mohon jalan sepuluh lapan lima. Kemudian sebelum saya bisa kita belajar terima kasih juga belajar juga selamat bertugas, sukses selalu, hati-hati, tetap jaga kondisi keluarga dan kita di kecamatan. Selamat bertugas, sukses selalu. Silakan rekan berikutnya. Mana cepat? Saya memposisikan di acara kebaran ini sudah sekitar 50 personel sementara ada di balai kesenian di acara kebaran. Oke, apakah itu pengungsi atau warga sekitar di kebaran ini? Pengungsi dari sekitar kepada luar. Demikian tadi. Oke, sekitar 60 warga. Terpati informasi dari 13 NGS yang keluar air yang keluar saat ini informasi dia sampai 13 NGS bersama Bapak Bupati yang keluar informasi dari letusan air. Selatan NGO Selatan dari Selatan Bogano atap yang mengepul pergilatan sudah melintasi di atas matam. Oke, terima kasih. Atap panas atau bantai atap panas bantai bantai bantai sudah menjual bantai mencari informasi bonus sekarang juga belum mohon tekan saya dulu 13 RPS di atas stop.